Suramadu Etnik Musik Dubduk Kontemporer, tontonan spektakuler. Suramadu Etnik Musik Dubduk Kontemporer memang spektakuler, menampilkan 10 grup penyaji musik dubduk kontemporer terbaik di Madura. Mempesona warga Sampang, tonton Suramadu Etnik Musik Dubduk Kontemporer digelar Sabtu 12 November 2011 pukul 7 malam. Start di Monumen Sampang, finish di lapangan Wijaya Kusuma Sampang. Spektakuler. Ayo nonton Suramadu Etnik Musik Dubduk Kontemporer, menampilkan 10 grup penyaji musik dubduk kontemporer terbaik di Madura. Mempesona. Mempesona. Dipersembahkan oleh MS Production 58.